Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wala quwwata illa billah ma ba'd. Rasul Muhammad rahimahullahu taala, al-halatu tsaniyah. Keadaan yang kedua ketika adanya ta'arud fil jarh wa ta'dil. An yakuna mufassarain. Keduanya alif tasniyah ini kembali ke jarh wa ta'dil. An yakuna al-jarh wa ta'dil mufassarain. Mufassar. Jarh mufassar. Ya, berlawanan dengan ta'dil mufassar. Ay mubayyanan fihima, dijelaskan pada keduanya, pada jarh ta'dil, sababul jarh wa ta'dil. Masing-masing menyebutkan menjelaskan sebab jarh dan menjelaskan sebab ta'dil. Qala fayukhadhu bil jarhi. Ya, maka diambil dan mengatakan seperti ini, jarh. Bertemu jarh mufassar dengan ta'dil mufassar, maka yang diambil adalah jarh mufassar. Li'anna ma'a qa'ilihi ziyadata ilmin. Karena yang bersama, yang mengucapkan jarh mufassar itu ada tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh muta'adil. Pulan dhaif, disebutkan sebab dhaif ada ini. Atau pulan diterima hadisnya, sebabnya adalah ini, itu dia sudah terang, disebutkan dengan jelas, dengan rinci. Bertemu dengan ta'adil juga sebutkan sebabnya. Maka diambil jarah yang rinci. Kenapa? Karena yang menjarah berarti punya tambahan ilmu. Ya, sebab-sebab orang ini dijarah. Qala rahimahullahu ta'ala, pengecualian, illa an yakula sahibu ta'adil, kecuali kalau imam yang menta'adil tersebut berkata, ana a'lamu anna sabab alladhi jarahahu bihi qad zara. Kecuali kalau yang tadi menyatakan, saya tahu memang dulunya dia begitu, ya, sehingga dijarah. Tapi sebab yang dia dijarah karenanya, qad zara, telah hilang. Iya, saya tahu masalah begitu, sehingga orang tidak menerima hadisnya. Tapi saya tahu juga dia telah meninggalkannya. Iya, tidak lagi berbuat demikian. Telah hilang sebab jarahnya. Kalau seperti ini, kalau yang menta'adil itu sudah tahu sebab orang-orang menjarah dia dan dia tahu sudah hilang sebab jarah, maka bayu khadu hina izin bita'adil. Yang diambil ketika itu adalah ta'adil. Kenapa? Li'anna ma'a qa'ilihi ziyadata ilmin. Karena kalau begitu berarti bersama ya orang yang menta'adil ini ada tambahan ilmu. Tambahan ilmu bahwasanya sebab jarah telah hilang. Telah hilang. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadatsu tsalitsah, keadaan ketiga. An yakuna ta'dilu mubhaman wal jarhu mufassaran. Ta'dilnya ta'dil mubham, jarahnya jarah mufassar. Kalau ini jelas, fayukhadhu bil jarh. Mentadilnya mubham, yang menjarahnya mufassar, maka yang diambil adalah jarh. Ini yang masyhur dengan kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil. Ini. Ya, ini kaidah masyhur, al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil. Jarh yang mufassar didahulukan daripada ta'dil yang mubham maksud. Lianna ma'a qa'ilihi ziyadata ilmin, karena sama yang mengucapkan jarh mufassar itu ada tambah ilmu yang tidak ada pada yang mutaaddi dengan mubham tadi. Jarh mufassar muqaddamun ta'dil. Qala al-hadatsa arabi'ah, keadaan keempat, an yakuna al-jarhu mubhaman wa ta'dilu mufassaran. Jarh-jarh mubham dan ta'dil mufassar, fayukhadhu bita'dili irjihanihi, maka diambil ya ta'dil karena lebih kuatnya dia di tafsir. Ya, sebagian ketika saya belajar sebagian menyatakan namun tetap jarh mubham ini ada sedikit pengaruh kepada dia. Ya, walaupun mubham tetapi tetap ada sesuatu pengaruh. Walaupun memang betul tadi mufassar lebih diambil, tetapi tetap jarah yang ada pada dia mubham ini ada pengaruhnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ila huna intaha muqarrar salatil ula sanawiyah bil wahid ilmiyah bil mustalah alayhi mu'allifihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi'nimmatihi tatimmu shalihat wa tatibul awqat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tamma al-qismul awwal wa yatluhu al-qismu tsani ya wa awwaluhu aqsamul hadits bi'tibar man yadhafu ilayhi. Ini mungkin bukan ucapan beliau, wallahu a'lam.